all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. Saking sapi itu rasane malah deker. Lakok pencet kok malah disoko eksimer. Buat kebiung, jutulung pulung. Aku malah bingung, koyo lagi soko. Aku malah bingung, koyo lagi sok.